Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk masing-masing yang mengajar, untuk yang mendapatkan ilmu tadi. Amin. Sehingga semuanya sore ini sudah menjadi lepas dan sebagian sudah usul diri. Sudah dilepas sehingga para siapa yang menginginkan untuk segera balik sore hari ini atau malam hari ini silakan, dan yang masih tertinggal nanti bisa bilang kepada Abdul Hasan kalau sampai sahur besok terkait dengan masalah makannya. Kalau nggak bilang nanti dikiranya sudah pulang semua nggak ada makanan, bingung nanti. Subuh-subuh tidak ada warung buka lain daerah yang lainnya. Ini berapa orang yang tertinggal sampai nanti sahur, sampaikan supaya disiapkan makan sahurnya. Barakallah. Hai kata Ifan, jazakumullah. Sekarang saya mau bertanya kepada yang ada di pesantren yang masih mau tinggal di sini sampai Idnya, sebab ada rencana berikutnya di benak saya. Itu namanya rencana spesial, rencana khusus. Nah, yang mau tinggal di pondok ini sampai Id. Masya Allah, masya Allah. Ini enggak sebetulnya berapa? Oh gitu ya. Masya Allah. Rencananya apa? Mau dipertimbangkan sama dia ini. Allah ya. Rencananya enggak istimewa, cuman sangat bagus bagi orang yang memang betul-betul semangat kepala politiknya tinggi. Rencananya ialah menyelesaikan usul tafsir Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi yang kemarin dilompat-lompati itu akan dibaca juga sampai selesai, sampai pada titiknya. Kalau yang itu kan untuk yang ikut doktor, yang penting-penting aja. Soalnya mau diajak lama juga gak mungkin. Kan gitu ya. Sudah gak mungkin kan, sudah masuk angin semua, sudah selesainya. Nah, jadi rencana saya bagaimana yang saya tekadkan semula itu harus selesai, harus hafal. Tamam? Yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, kitab yang di hadapannya antum itu, kitab Fadhlul Islam. Nah, bukan tipe saya belajar di ujung ditinggalkan. Tipe saya kalau sudah masuk sebuah kitab harus hafal. Bisa ya, harus hafal, iya, harus begitu. Jangan kemudian mukadimahnya tak selesai tinggal, mukadimahnya lagi saya tinggal, loh, enggak, harus hafal dan direkam dengan baik, insya Allah. Jadi kamu mana? Hah? Direkam tak kemarin? Mau? Direkam kemarin kajian Fadhlul Islam. Direkam, bagus. Masuk file tasjilat. Iya. Itu yang terpenting. Direkam dengan baik sampai selesai, dimasukkan file tasjilan. Itu seperti CD, sudah dicari tempat yang lain. Harus dikajian daurah hadiah lainnya. Sehingga rencana saya hanya itu, menyelesaikan dua buku sampai menunggu itu, suruh tafsir sama Fadhlul Islam. Iya, paham dan pulang gitu ya. Gitu ya. Nanti dicek kembali. Mam, saya itu rencana bisa terlaksana mulai hari Ahad. Jadi Jumat istirahat, Sabtu istirahat, malam hari Ahad dimulai. Jadwalnya santai, setiap ba'da sholat. Dan itu cuma 3 waktu, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da isya. Ya. Subuh sama zuhur antum bikin antum tersendiri. Tamam, selanjutnya tadi ba'da zuhur kita mengkaji usul tafsir. Kemudian ba'da asar usul tafsir. Ba'da isya usul tafsir. Selama sampai itu, sampai urusan nanti pada itu rencana berikut. Jadi aja, tenang aja, saya masih di sini, jangan lupa. Kita terhormat ya. Ada kuliah hal, saya meminta nanti di data yang masih tinggal di sini seberapa. Sopo ngerti ada sesuatu. Sopo ngerti. Siap mata hukum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu dia kita saya nanti di tapa yang roti. Ba'da zuhur, ba'da asar. Kalau hari Ahad berarti mungkin yang ba'da zuhurnya dulu. Yang ba'da zuhurnya dulu. Senin baru insyaallah bisa di laksanakan sampai id akhirnya tadi. Obat Abdul Hasan kalau menambah terjaga cukup. Ini mau terus apa saja? Tambah sedikit, tambah sedikit. Sedikit aja, ada banyak banyak. Paling enggak saya jangan nombor. Sedikit masih ada celah. Nutupnya gak sempurna. Saya kan untuk syarafnya harus berbicara. Ya harus ini sedikit. Kalau saya akan mantap datang. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba'a hudahu amma ba'd. Khonifidina azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin tidak banyak yang harus dibicarakan, karena mungkin kalau secara jadwal daurah ini telah diselesaikan hari ini. Itu ya. Nah, diselesaikan hari ini. Sehingga untuk hari-hari selanjutnya ini kegiatannya bukan lagi kegiatan daurah, tapi sudah masuk pada kegiatan program Syabab Hizbuddin khususnya. Ini ya, kita masuk kegiatan Hizbuddin khususnya. Kemudian untuk masalah kepanitiaan panitia daurah untuk yang kebersihan, ini tidak ada salahnya kalau diteruskan ila insyaallah. Ya. Nah, dengan mentang-mentang pas tauroh sergepnya punya tauroh berhenti belas enggak makan tahu. Jadi mungkin untuk masalah panitia konsumsi, mana ketuanya? Tidak ada. Titip sama ketua panitianya aja. Nah, untuk ketua konsumsi ini karena dengan selesainya daurah, otomatis selesai pula konsumsinya. Tapi insya Allah tetap ada, diusahakan ada sampai esok hari. Sahur. Sahur dan buka. Insya Allah. Fahir. Iya. Sahur dan buka. Sahur dan buka. Insya Allah bukan. Setelah itu nasi nasi. Setelah itu nasi nasi. Ya, sebagaimana yang dimaklumi. Nah, ya, seperti itu. Kemudian, ya, ana mewakili seluruh panitia dan pihak-pihak yang terkait dalam acara daurah ini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap peserta apabila dijumpai kekurangan di sana sini, dan memang kita akui mungkin jauh dari apa yang diharapkan dari semua sisi barangkali, ya, mungkin dari sisi kebersihannya dan semisalnya, konsumsinya, mungkin menu makanannya lah atau usahakannya dan semisalnya, mungkin jauh dari yang diharapkan, ya. Karena mewakili dari pihak panitia meminta afwan yang sebesar-besarnya. Itu insya Allah sudah persembahan yang terbaik yang bisa kita usahakan untuk segenap peserta. Ya. Nah, dan juga apa namanya, apabila dijumpai sebagian panitia atau yang semisalnya yang mungkin kurang berkenan di hati antum, ya mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena ya mau diapakan lagi, masih manusia ya, bukan malaikat, sehingga enggak lepas dari yang namanya kesalahan. Sebesar apapun ma'hadnya, seindah apapun penataannya, ya, secanggih apapun sistem yang digunakannya, kalau masih digunakan di dunia ini, diterapkan untuk manusia, ya, mesti enggak lepas dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Sehingga sekali lagi ana mewakili dari pihak panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap peserta. Nah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin dari Ustaz Hadidahullah nutup. Nah, dengan demikian Taurah Ulum Al-Quran di Ma'had Al-Bayyinah Al-Islami secara resmi ditutup, ya, terakhir sampai di sini. Untuk selebihnya sudah masuk dalam apa namanya program atau kegiatan program Kismuddin, sehingga untuk thalabah dari kalangan Kismuddin khususnya dan bakaya sisa-sisa dari Kismullah yang lalu atau yang hendak masuk din, ini bersiap-siap ya, sambil mengisi waktu dengan mengikuti kajian-kajian yang ada, siap-siap untuk menerima panggilan tes insyaallah taala, supaya nanti enggak berjubel pas tanggal 4, mungkin nanti ya di masa kekosongan waktu nanti insyaallah akan ada pengetesan bagi mereka-mereka yang ingin masuk ke dalam program Kismuddin insyaallah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi.